من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Apakah termasuk sifat orang munafik saat berbuat maksiat dalam keadaan sendiri? Ya. Ini betul ya, termasuk sifat kaum munafikin. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qawm. Itu ayatnya. Mereka menyembunyikan kejelekan yang mereka lakukan dari pandangan manusia. Tapi mereka tidak pernah merasa bahwa dia diawasi oleh Allah. Padahal Allah bersama mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang seperti itu. Makanya ini dari sifat kaum munafikin. Dan ini termasuk hal yang berbahaya. Dari perkara yang nas'alullah al-afiyah, semoga Allah memberikan afiat kepada kita semua, ini bisa menghancurkan amalan-amalan. Karena itu datang dalam hadis Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang pada hari kiamat aqwamun min ummati, satu kelompok dari umatku. Ya. Mereka ini sholat sebagaimana kalian sholat, puasa sebagaimana kalian puasa. Mereka juga sholat malam sebagaimana kalian sholat malam. Ya. Tetapi amalan mereka dijadikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap. Kepada sahabat berkata, ya Rasulullah, terangkan siapa mereka, perjelas apa sifat mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika qaumun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka adalah satu kaum kalau mereka bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka melanggarnya. Mereka melanggarnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan untuk kita semua dan menjauhkan kita semua dari hal yang bisa menghancurkan segala amalan.